Zakat mal apa saja yang dizakati, berapa jumlahnya? Kalau sampai nisab plus haul, apa bisa dicicil pembayarannya? Naam. Ini sudah punya nisab, dicicil lagi. Naam. Ya. Dalam masalah zakat jangan ada perkreditan. Naam. Begitu tiba waktunya, wajib hukumnya untuk dibayar secara menyeluruh. Ya, yang dibayar adalah zakat mal. Naam. Seperti emas. Naam. Seperti emas misalnya, atau yang menduduki kedudukannya. Seperti sekarang ini, ya. Uang-uang yang beredar menggantikan kedudukan emas dalam bermuamalah. Sekarang menjadi alat tukar-menukar, maka hukumnya sama. Nah, lalu berselisih para ulama dalam hal dikiaskan kemana uang-uang sekarang ini. Apakah dikiaskan ke perak atau dikiaskan ke emas? Ini juga terjadi khilaf. Dan sebagian para ulama mengatakan dikiaskan kepada yang paling murah dalam hal ini, perak. Namun sebagian para ulama menjelaskan bahwa perak sekarang bisa dikatakan tidak punya nilai. Ya. Bisa dikatakan tidak punya nilai, nilainya sangat rendah sekali. Sehingga mereka mengatakan disebabkan karena nilainya yang tidak stabil, berbeda dengan emas yang dari zaman dahulu hingga sekarang masih menjadi barang yang sangat berharga sehingga dikiaskan kepada emas. Wallahu ta'ala alam bisawab.